Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sekarang kita akan belajar nahwu yang levelnya menengah dengan mengkaji kitab Mutammimatul Ajurumiyah. Ini daftar isinya, 1, 2, dan seterusnya sampai bawah. Dan ini daftar isi pada jilid pertama, kalau versi syarahnya ya, yaitu Al-Kawakib Ad-Durriyah. Sekarang kita akan membahas bab pertama, yaitu Babul Kalam. Nah, ini mukadimahnya, saya bacakan aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darwini amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, fahadhihi muqaddimatun fi ilmi al-arabiyyati mutammimatun limasailil al-ajurumiyyati takunu wasitatan bainaha wa baina ghairiha minal mutawalati. Nafa'allahu biha kama nafa'a bi asliha, yaitu kitab al-ajurumiyyah, fil hayati wa ba'dal mamati. Innahu qaribun mujibud da'wat. Jadi kitab ini disebutkan wasitatan, adalah kitab pertengahan, ya, perantara, bainaha wa baina ghairiha, ya, antara kitab dasar yaitu kitab ajurumiyah dan juga antara yang tinggi, ya, yang luas, yang dalam seperti alfiyah. Nah, kita langsung saja ke bab pertama. Ini babul kalam. Di sini akan saya bacakan seperti tadi, lalu akan saya jelaskan di sini ya. Di kotak ini akan saya jelaskan dengan ringkas. Al-kalam huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa qallu ma yata'allafu min ismaini nahwu zaidun qa'imun au min fi'lin wasmin nahwu qama zaidun wal kalimatu qawlun mufradun wa hiya ismun وفعل وحرف جاء لمعنى فالاسم يعرف بالإسناد إليه وبالخفض وبالتنوين وبدخول الألف واللام وحروف الخفض والفعل يعرف بقد والسين. Sampai situ dulu ya, saya jelaskan dulu, nanti kita lanjutkan. Nah, kita ulangi lagi. Al-kalam ini ada beberapa unsur. Pertama, al-lafzu. Al-lafzu artinya as-sautu al-mushtamilu ala ba'dil hurufil hija'iyyah, adalah suara. Jadi lafad itu suara yang mencakup atas sebagian huruf hija'iyyah. Jadi suara, tapi suaranya terdiri dari sebagian huruf hija'iyyah. Seperti zaidun, saya katakan zaidun itu suara, dan dia terdiri dari huruf zai, ya, dan dal. Nah, itu namanya huruf hija'iyyah. Nah, itu lafad, ya. As-sautu al-mushtamilu ala ba'dil hurufil hija'iyah. Yang kedua, al-murakkab. Murakkab itu ma tarakkaba min kalimataini fa aktsar, tersusun dari dua kata, minimal dua kata atau lebih. Contohnya qama zaidun. Nah, dua kata, qama dan zaidun. Kalau satu kata tidak disebut murakkab, berarti otomatis tidak disebut kalam. Ketiga, al-mufidu. Mufid itu mufhimun ma'nan. Yahsunu sukutu minal mutakallim wa sami alaihi. Gampangnya mufid itu bisa dipahami maknanya. Bisa dipahami, ya. Kalam itu bisa dipahami sehingga tidak timbul lagi pertanyaan. Tidak lagi muncul kerancuan, ya, bagi baik si pengucap ataupun si pendengar. Seperti qama zaidun, zaid berdiri. Ini sudah mufid karena sudah bisa dipahami. Zaid berdiri berarti bukan duduk, bukan berlari. Dan si zaid bukan si Ali. Ya. Zaidun qa'imun atau qama zaidun. Kemudian yang keempat, bil wad'i. Apa itu bil wad'i? Al mufidu bil qasdi, ya. Ya, yang faedahnya dengan maksud. Ya, bil qasdi. Jadi si pengucap itu mengucapkan kalimatnya itu dengan maksud. Ya, dengan maksud, dengan sadar, dengan akal sehat. Ya, kalau diucapkan tanpa itu maka dia bukan kalam. Orang gira misalkan, orang ego, meskipun berkata-kata tapi dia tidak memiliki maksud. Wa aqallu ma yata'allafu min ismaini, ya, minimal, ya, kalam ini tersusun dari dua isim. Nah, isim-isim, kalimat isim, kalimat isim. Seperti zaidun qa'imun. Zaid kalimat isim, tandanya tanwin, Qa'imun juga kalimat isim. Isim-isim. Susunannya mubtada khobar. Zaidun mubtada qa'imun khobar. Ya, jadi dua isim. Au min fi'lin wasmin. Atau dari fi'il dan isim. Fi'il plus isim. Kalimat fi'il dan kalimat isim. Seperti qama zaidun. Qama ini fi'il. Kalimat fi'il. Zaidun kalimat isim. Nah, kalimat fi'il dan kalimat isim ini membentuk kalam. Kalau tadi bisa dipahami ya. Dan ini bisa. Qama zaidun. Susunannya fi'il dan fa'il. Berikutnya, wal kalimatu qaulun mufradun. Kalimat. Kalimat itu qaulun mufrad. Ya, adalah perkataan tunggal. Satu kata. Contohnya zaidun. Itu qaulun mufrad. Namanya kalimah itu yang begitu itu. Atau zahaba. Nah, itu qaulun mufrad. Atau fi, nah itu qaulun mufrad, perkataan yang satu saja. Dan ini ada tiga, wahyasmun wa fi'lun wa harfun jali ma'nan. Ada isim, ada fi'l, ada huruf. Nah, sekarang ciri-cirinya. Apa ciri-ciri isim? Falismu. Nah, ini fa'ul fasihah namanya ini. Yaitu fa' jawab untuk syarat yang mahdzuf. Fa'in aradta an ta'rifa al-isma falismu. Nah, begitu. Kalau kita munculkan. Pertama bisa diketahui dengan isnad ilaihi. Nah, isnad ilaihi itu ada tiga bagian. Imma fi'lan atau isman atau jumlatan. Fi'il. Ya, musnad ilaihnya ya, terbentuk atau terbuat dari fi'il. Contoh, qoma zaidun. Qoma ini namanya musnad. Sesuatu yang disandarkan. Itu namanya musnad. Zaidun. Ya, zaidun musnad ilaih. Ya, musnad ilaih itu sesuatu yang ada musnad disandarkan kepada dia. Sesuatu yang ada sesuatu yang lain disandarkan kepada dia. Namanya musnad ilaihi. Nah, isim itu bisa diketahui dengan musnad ilaih. Ya. Nah, berarti ada sesuatu yang menyandarkan kepada dia. Ya, maka dia itu pastilah kalimat isim. Nah, pokoknya sesuatu yang bisa disandarkan ya, kepada dia, maka dia itu pasti kalimat isim. Karena koma nggak bisa disandarkan kepada yang lain. Ya, kepada selain kalimat isim. Misalnya kepada fi'il gimana? Koma zahaba. Nggak bisa ya. Atau koma ila. Nggak bisa. Koma zaidun. Koma disandarkan kepada zaid. Nah, si zaid pastilah kalimat isim. Jadi musnadnya dari fi'il. Yang kedua dari isim. Contohnya zaidun akhuka. Akhu ini adalah ismun musnad. Ka musnad ileh. Ya. Kemudian akhuka atau gabungan ya akhu dengan ka ini akhuka ini juga musnad ya ini disandarkan kepada siapa kepada Zaid sehingga Zaid disebut musnad ilaihi. Nah akhuka disandarkan kepada si Zaid sesuatu yang terkena sandaran disebut musnad ilaih inilah pasti kalimat isim atau terbentuk dari jumlah ya contoh misalkan ana kumtu qama ini fi'lun musnad nih. Kum tu ini kan terdiri dari koma dan tu. Koma ini fi'lun musnad, tu musnad ilaih. Ya. Karena koma disandarkan kepada tu. Lagi-lagi tu pasti kalimat isim nih. Tetapi ini juga nih jumlah ya, jumlah kum tu, jumlah fi'liyah ini fi'il dan fa'il ini ya, kum tu ini dia juga musnad disandarkan kepada siapa? Kepada ana sehingga ana disebut musnad ilaih. Lagi-lagi karena anak ini mendapat sandaran dari kumtu atau kumtu disandarkan kepada anak, maka si anak ini pastilah kalimat isim. Itu makna dari isim bisa diketahui dengan isnad ilaihi. Yang pertama itu ya. Yang kedua, bil khafdi. Nah, kalau ini gampang, bil khafdi ini salah satu indikasinya atau salah satu tandanya adalah kasroh. Contoh, alhamdulillahi rabbi. Hi dengan Robi. Allahi Robi pastilah kalimat isim. Tandanya khofad itu kasroh. Gampang kalau itu ya. Kemudian yang ketiga. Bitanwini ini juga gampang. Sebenarnya Muhammadun Rasulullah. Muhammad ini adalah kalimat isim. Karena tandanya adalah tanwin. Berikutnya. Bidukhuli alif wal lami. Kemasukan alif lam ini juga gampang. Seperti alhamdu. Kalimat alhamdu ini pastilah kalimat isim. Karena ada alif lam nih. Alhamdu. Semua yang ada alif lamnya alhamdulillah ya al-maliku al-quddus assalamu al-mu'min semuanya itu tanda kalau itu kalimat isim. Kemudian bidukhuli hurufil khafdi. Nah, ini di sini ya. Wa bidukhulil alif wal lami wa bidukhuli hurufil khafdi. Kemasukan huruf khafad. Kalau ada huruf khafad atau huruf jar, pasti kalimat setelahnya kalimat isim. Contohnya lailam minal masjidi. Kalimat al-masjidi, meskipun memang ini ciri isimnya ada alif lam dan juga khofad, tetapi dia juga diawali oleh huruf khofad, yaitu min. Nah, sehingga pastilah kalimat al-masjid ini kalimat isim. Kemudian wal fi'lu yu'rafu bi qad wa sin, sedangkan fi'il ya, fi'il diketahui dengan qad dan sin. Pertama dengan qad. Contohnya qad qamatis shalah. Qamat pastilah kalimat fi'il karena diawali oleh qad ya. Kemudian wa sin taswif sin sa ya, sa akan. Contohnya saya alamun ya, kalimat ya'lamun pasti kalimat pastilah kalimat fi'il karena dia diawali oleh sa. Nah, kita baca lagi berikutnya. Wasaufa wa ta'it ta'nitsis sakinati, dan juga saufa ya, taswif itu ada sa ada saufa, artinya akan. Kalau sa dia untuk akan yang lebih pendek waktunya, kalau saufa untuk akan tetapi akannya untuk waktu yang lebih lama. Contohnya saufa ta'lamun, kalimat ta'lamun pastilah kalimat fi'il karena diawali oleh saufa. Dan yang terakhir wa ta'it ta'nitsis sakinah, dan tak tanis. Nah, tak tanis begini, tak yang menunjukkan perempuan dan dia sakinah sukun. Contohnya zahabat, termasuk ni'ma laisa asa, ini juga termasuk fi'il karena dia menerima tak tanis. Ya, ni'mat bisa laisat asat, meskipun ini fi'il tidak memiliki fi'il mudhari. Ini disebut fi'il jamid ya. Nah, tapi dia termasuk fi'il karena bisa menerima tak tanis. Wa huwa salah satu anwa'in, dan dia ada tiga jenis. Dia yang mana? Nah, dia ini wa huwa kembali ke al-fi'lu ini. Dan fi'l ini ada tiga jenis. Nah, ini. Nah, yaitu madin. Ya, pertama fi'l madi. Fi'lun madin. Begitu ya. Wa yu'rafu. Nah, ini dirinci lagi. Ciri fi'l madi. Tadi kalau sebelumnya itu ciri fi'il secara umum, ini ciri fi'il madi. Yu'rafu bi ta'it ta'nitsis sakinah. Dia bisa diketahui dengan ta' tanis as-sakinah seperti qamat, qa'adat, laisa, asa. Dia bisa juga laisat, asat seperti yang sudah saya jelaskan. Jadi ciri fi'il madi ada ta' tanis. Dan juga qad. Qad sebelumnya ada qad seperti qad qamatis shalah tadi sudah ya. Qad masuk ke fi'il madi li taukid ya. Sungguh telah berdiri salat. Kemudian wa minhu, dan termasuk fi'il madi juga ni'ma laisa asa alal asah, dalam pandangan yang paling benar ya, ni'ma laisa asa tadi, ni'ma laisa asa itu termasuk fi'il madi dalam pandangan yang paling benar. Yang kedua mudhari'un, fi'il mudhari' wa yu'rafu bi dukhuli lam, fi'il mudhari' bisa diketahui dengan dukhul lam kepadanya. Contohnya lam yakum. Nah, yakum ini pastilah fi'il mudhari' karena ada tanda itu masuk kepada dia lam ya. Kemudian yang kedua nahwu lam yakum wala budda fi awalihi ihda zawaidil arba, dan mesti di awalnya itu ada salah satu tambahan ya, subiqa bi ihda zawaidil arba, dia mesti diawali oleh salah satu huruf yang empat yaitu nun, hamzah, ya, dan ta. Nih wahiya alhamzatu wan nunu wal ya wa ta'u yajma'uha qauluka na'aitu ya. Keempat huruf ini kalau kamu gabungkan, perkataanmu menggabungkannya dengan ucapan na'aitu. Nun naktub, naktubu, hamzah aktubu, ya yaktubu, ta taktubu. Ah, ini adalah huruf-huruf empat ini ya, huruf mudhara'ah namanya. Nah, ini juga indikasi kalau kalimat tersebut fi'il mudhari'. Berikutnya. Kemudian ada juga qad di sini, karena qad ini bisa masuk fi'il madi juga bisa masuk fi'il mudhari. Hanya saja maknanya kalau fi'il masuk ke fi'il mudhari dia maknanya ahyanan, kadang-kadang. Sehingga kalimat qad ya'lamu Zaidun ini bukan sungguh Zaid tahu, tapi kadang-kadang Zaid tahu. Nah, yang ketiga amrun, fi'il amr ya. Nah, kemudian nanti apa ciri-cirinya sebelum ke situ kita baca dulu. Nah, wa yudammu awaluhu, ini masih membicarakan fi'il mudhari. Wa yudammu awaluhu in kana madhihi ala arba'ati ahrufin. Nah, fi'il mudhari itu, ini rumus nih. Itu didomahkan huruf awalnya kalau fi'il madinya empat huruf. Contohnya dahroja yudahriju, akroma yukrimu, farroja yufarriju, qatala yuqatilu. Nah, ini. Ini semua nih, akroma yukrimu, akroma farroja qatala ya. ini wawunya bukan waw fi'il madhi ya, ini waw ataf tadi. Nah, ini empat huruf. Akroma, maka yukrimu. Ya. Farroja, itu juga, ini juga empat huruf. Yufarriju. Qatala, yuqatilu. Wayuftah. Mana tadi? Wayuftahu fi masiwa dzalik. Dan difatahkan. Jadi fi'il mudhari, huruf awalnya itu diberikan harokat fatah. Siwa dzalik, selain ketentuan di atas. Jadi kalau fi'il madinya itu bukan empat huruf, ya, bukan empat huruf itu berarti bisa tiga huruf, bisa lima huruf, bisa enam huruf. Maka fi'il mudorenya difatahkan huruf awalnya. Contohnya, nasara yansurunya. Nasara tiga huruf kan? Nah, ini selain empat. Yansuru. Intolako ini lima huruf. Maka yantoliku. Istakhroja yastakhriju. Nasara yansuru. Intolako yantoliku. Istakhroja yastakhriju. Yansur, yantalik, yastakhrij, ini fathah semua. Kenapa? Karena fi'il madinya ini selain empat huruf. Begitu ya, itu ketentuan cara membuat fi'il mudhari. Berikutnya, wa amrun dan fi'il amr. Nah, wa amrun, wa yu'rafu bidalalati ala talab. Nah, dia bisa diketahui dengan dalalahnya. Penunjukannya atas tuntutan. Kalau dia menuntut, maka dia fi'il amr. Contohnya, iqra, bacalah, is'al, bertanyalah, hati. Kemari, datangkanlah, hati, datangkanlah. Qul hatu burhanakum, datangkanlah. Ta'ala, kemari. Nah, itu dalalahnya talab. Maka dia dimasukkan ke fi'il amar. Hati ini ya. Kemudian, wa qabulihi ya'il mukhatabatil mu'annasati. Dan dia menerima ya'il mukhatab mu'annasah. Ya'il mukhatab mu'annasah itu, ya untuk perempuan yang sedang diajak bicara. Contohnya, yudribi, pukulah. Olehmu. Siapa kamunya itu? Perempuan. Umi, berdirilah. Berdirilah, hei kamu. Siapa kamunya? Perempuan. Idhabi, pergilah, hei kamu. Perempuan, irji'i, kembalilah. Nah, itu namanya ya ini, ya ilmu mukhatabatil mu'annasah, ya. Berikutnya udah ya. Hati ta'ala 'alal 'asa. Ya minhu hati wa ta'ala 'alal 'asa. Dan juga digolongkan ke fil amr hati ta'ala ala langsung dalam pandangan yang benar. Kenapa digolongkan ke fi'il amr? Karena dia dalalahnya lit talab. Karena dia punya penunjukan untuk menuntut. Yang terakhir, wal harfu ma la yasihhu ma'ahu dalilul ismi wa la dalilul fi'li, ka hal wa fi wa lam. Sedangkan huruf adalah apa saja yang tidak cocok bersama dia, tanda isim dan juga tanda fi'il. Nah, tiga di sini oleh musannif dicantumkan contohnya. Contoh huruf ya, hal, fi, lam. Tapi dia mencakup nih ya, hal, fi, dan lam ini. Huruf, harfun itu ada dua, ada mukhtas, ada ghair mukhtas. Mukhtas itu khusus, ghair mukhtas itu tidak khusus. Mukhtas khusus, ada yang mukhtas bil fi'li, berarti khusus untuk fi'il. Contohnya lam. Lam ini huruf, tapi dia mukhtas bil fi'il, hanya bisa masuk ke fi'il. Contohnya, lam yalid wa lam yulad. Nah, yalid ini fi'il, lam huruf. Nah, ya. Mukhtas dia, mukhtasun bil fi'li. Yang kedua, mukhtas bil ismi. Huruf, tapi dia hanya bisa untuk isim, tidak bisa untuk fi'il. Contohnya, fi. Ya, fi. Fi itu hanya mukhtas bil ismi. Contoh, zaidun fid-dari. Ad-dari ini isim. Ya, fi ini huruf. Adapun ghairu mukhtas, nah, dua sudah terwakil ya. Lam dengan fi ini. Lam, fi, sebagaimana dalam kitabnya. Kemudian, adapun yang hal, itu termasuk ghairu mukhtas. Itu artinya dia bisa untuk isim dan juga bisa untuk fi'il. Hal ini. Hal bisa masuk ke fi'il, bisa masuk ke isim. Masuk ke fi'il contohnya hal. Qama Zaidun. Apakah Zaid berdiri? Hal masuk ke fi'il. Qama. Bisa. Ke isim juga bisa. Hal Zaidun qa'imun. Atau hal Zaidun qama. Ya, hal Zaidun qama. Yang jelas isim ini Zaidun. Dan dia bisa. Nah, makanya dikatakan ghairu mukhtas. Mungkin itu saja, silakan teman-teman kalau ada yang belum paham ditanyakan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya channel ini agar teman-teman selalu update dengan video-video yang kami posting. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.